إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم أجمعين، kita lanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Di antara bentuk kesabaran atau bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan tentang tiga macam bentuk kesabaran. Kesabaran terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dari perkara kepada maksiat, kita menahan diri bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, kesabaran terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, terutama al-mu'limah, yang menyakitkan, yang tidak kita sukai. Dan ini yang akan menjadi pembahasan kita di pelajaran kita Kitab Tauhid. Qala mu'allifu rahimahullahu taala wa qaulullah taala: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Dan firman Allah Subhanahu wa taala: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, يَهْدِ قَلْبَهُ, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Baik, apa kaitan ayat ini dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah afar yang setelahnya, yang menafsirkan ayat tadi, yaitu qala al-qamah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, qala al-qamah huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah faya'lam annaha min 'indillahi fayarda wa yusibah. الله تعالى dan Alqamah di sini adalah Alqamah bin Qais bin Abdullah bin Alqamah. Wulida fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kalau begitu kenapa tidak dikategorikan sebagai sahabat? Karena tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa min kibari tabi'in wa ulama'ihim wa thiqatihim mata ba'da sittina min al-hijrah. Beliau termasuk dari kibari tabi'in, tabi'in yang senior, termasuk dari ulama yang tabi'in dan sifat orang-orang sifatnya. Wafat setelah tahun 60 Hijriah. Ini Al-Qamah bin Qais rahimahullah ta'ala. Kata beliau berkaitan dengan ayat tadi, huwa ar-rajulu tusibuhu musibah, yaitu seseorang yang ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya musibah tersebut dari sisi Allah, yaitu dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan. Fayarqa, kemudian dia ridha dan yusallim dan pasrah terhadap takdir tersebut. Ini menjelaskan yang dimaksudkan dengan al-iman sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal murad bil iman billahi huna al-iman bi qadarihi. Yang dimaksudkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di sini, yaitu di ayat ini, adalah keimanan terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan beriman kepada Allah, yaitu beriman terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Yahdi qalbah. Maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Yarzuquhu at-tumanina. Memberikan ketenangan pada hatinya. Ya. Ini di antara hikmah, di antara samarah buah dari keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala adalah at-tumakninah, ketenangan. Ya, pada diri seorang. Kenapa? Karena dia tahu apa yang terjadi pada dirinya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sam 'ala ma fatakum wa tafrahu bima ataakum. Agar kalian tidak berputus asa terhadap apa yang luput dari kalian dan kalian tidak terlalu bergembira atau bergembira sampai melampaui batas terhadap apa yang kalian dapatkan. Ini hikmah takdir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu mengimani, menyadari ya, apapun yang terjadi pada dirinya, apakah itu kegagalan, musibah atau sebaliknya, justru dia mendapatkan kenikmatan, dia mendapatkan kesuksesan. Dia menyadari bahwasannya semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Telah Allah Subhanahu wa taala tulis 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Maka apa yang mau dibanggakan ketika sarang itu berhasil, atau apa yang mau disedihkan dari putus asa ketika sarang itu gagal, ketika itu ketika dia menyadari berdasarkan ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dia pasrahkan, dia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan menjadi tenang, hatinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب، فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح. Jadi menunjukkan bahwasanya iman itu kaitannya adalah dengan hati. Ya, asalnya adalah dari hati, tasdik, pembenaran. Ya, walaupun kita ketahui bahwasanya al-amal minal iman, bahwasanya al-amal adalah keimanan, bagian dari keimanan. Ketika hati itu mendapatkan hidayah, maka al-jawarih, seluruh anggota badan mendapatkan hidayah pula. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salaha al-jasadu kulluhu, wa idza fasada fasada al-jasadu kulluhu ala wahiyal qalb." Sungguhnya dalam pada jasad itu terdapat segumpal daging. Ketika baik, maka baik seluruh jasad. Ketika buruk atau jelek, maka jelek seluruh jasad. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati. Ya, hati dengan makna maknawi. Dalam makna organ tubuh kita, al-qalb itu maknanya jantung. Ya. Cuma bahasa Indonesia yang seperti itu. Kayak bahasa Indonesia seperti itu, mantap. Oh, disebut jantung, ya itu malah enggak paham. Sebut hati, tapi hati dengan makna maknawinya, hati sebagai organ tubuh kita. Kemudian perkataan Al-Qamah rahimahullah ta'ala bahwasanya ya, seorang itu ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia menyadari dan mengetahui bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ridha dan menerima, pasrah terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wa tafsiru al-qamah hadza kalam Syekh Utsaimin min lazimil iman li anna man amana billahi alima anna taqdira min Allah fayarwa wa yusallim fa idza alima anna musibata min Allah yatma'annu al-qalbu warqaha wa li hadha kana min akbar ar-raha wa at-tuma'nina al-imanu bil-qadai wal-qadar. Tafsir al-qamah ini adalah merupakan konsekuensi dari keimanan. Karena barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengetahui bahwasanya takdir adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ridha dan menerima, pasrah terhadap takdir tersebut. Dan ketika dia mengetahui bahwasanya musibah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan banyak hikmah yang terkandung ya di pada musibah tersebut, tidak seperti sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ya, atau memprotes terhadap musibah yang diturunkan oleh Allah. Ya. Kenapa kok musibah itu turun? Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak syukur. Atau lebih parah mengatakan Allah Subhanahu wa taala zalim. Ya, seorang itu mendapatkan musibah. Ya. Atau dengan pedenya seorang mengatakan, ya apa salahku, apa dosaku sehingga ya selalu mendapatkan musibah. Ya. Banyak dosa. Ya. Jangan terlalu pede bahwasanya engkau tidak mempunyai dosa. Ya, terlalu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita lalaikan. Terlalu banyak ya, mungkin maksiat yang kita lakukan. Sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak kenikmatan yang mungkin tidak kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musibah min Allah. Kalau seorang itu mengetahui musibah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menolong buat tahap, maka hati itu akan tenang, hati itu akan ya nyaman. Ya. Karena itu kata beliau min akbar rahah wa tumanin. Ya. Dari ya ketenangan, kenyamanan yang paling besar di antara bentuk ketenangan dan kenyamanan yang paling besar adalah ketika seorang itu beriman kepada apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Al-Mu'adzim rahimahullah ta'ala wa fi sahih Muslim An-Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnani fil nasi huma bihim kufr at-ta'mu fil nasab wa niyahah ala al-mayyit. Dan di sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda itsnatan, dua, yaitu dua golongan pada manusia, huma bihil kufr, dua perkara pada manusia yang dua perkara ini adalah bentuk kekufuran dari mereka, dari manusia. Ya. Dan kufur di sini adalah kufur afdal Allah taala. Tapi menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sering dua perkara ini adalah minar kadari, diangkat dari dosa dosa. Apa dua perkara tersebut? Yang pertama adalah at-ta'mu fin nasab, mencela nasab, ya. Mencela atau menafikan nasab. Wal, yang kedua wan niyaha alal mayyit, apa yang maksudnya wan niyaha alal mayyit? Ay an yabki al insanu alal mayyit bukaan ala sifati nahil hamam. Ya, intinya ya histeris ya, terkadang diikuti dengan jerita, kemudian bukan hanya itu ditambah dengan latnul khudud, menampar-nampar pipi ya, merobek-robek baju, berarti ada tingkatannya. Ya. Ketika musibah terjadi, apalagi ketika kematian orang yang dicintai, Terkadang seseorang itu tidak mampu untuk menguasai dirinya, ya, dikarenakan dahsyatnya, ya, hal yang menimpa dirinya tersebut, kerasnya, dahsyatnya, ya, kayak orang timpa sesuatu, tidak bisa menahan diri. Tapi disitulah diujinya seseorang, ya, ketika dia mampu menahan dirinya, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama sabru fi sadaqatil ula. Sabar itu fisiknya terpulang di hempasan atau di benturan pertama kali, ya, yang kebanyakan orang tidak mampu untuk menahan dirinya. Ya, mendengar berita kematian atau misalnya dia mendapatkan orang tuanya, anaknya atau pasangannya, istri atau suami meninggal misalnya, itu dahsyat. Ya, kayak betul-betul dihempaskan soalnya. Tetapi di situ letak ujiannya. Ya. Letak ujiannya seberapa besar seorang itu mampu untuk menerima benturan tersebut. Berat ya, berat. Ya pasti berat. Ya, dan beratnya itu nanti akan tergantung, nanti kita akan bahas empat tingkatan manusia di dalam menerima musibah. Ya. Baik. Nah, an-nihaya atau an-niyaha ini tadi seorang istri. Ya. Menjerit, menangis, ya, histeris terhadap apa? Terhadap musibah yang dia dapatkan. Dalam hadis yang lain, ya, setelah ini, ya, sampai pagi dia memukul, menampar-nampar pipinya, merobek-robek pakaiannya atau sapunya juga. Suara dia. Baik. Ya, ini menunjukkan apa? Ada sabar. Menunjukkan tidak ada kesabaran atau lemahnya kesabaran ketika menerima dan menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang berat, bukan perkara yang ringan. Tapi pahalanya pun kalau berhasil soal itu bersabar, ya, ya luar biasa. Innama yafassabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu mereka disempurnakan pahala mereka, ya, bighairi hisab. Tanpa hisab, tanpa batas. Pahala yang mereka dapatkan. Baik. Nah, sebagaimana kita singgung tadi, manusia ketika mendapatkan musibah itu ada empat tingkatan. Ya, empat tingkatan. Yang pertama adalah at-tasakhur. Dia menerimanya dengan marah. Ya. Murka, ya, tidak terima dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, ini haram hukumnya. Wa huwa iman yakuna bilqalbi ka'an yashhad ala rabbihi wa yaghdab ala qadarillahi alaihi wa qad yuaddi ila al-kufr. Ya, marah ini bisa jadi dengan hatinya, dia murka, tidak terima terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuknya. Dan hati-hati yang seperti ini bisa menyebabkan kepada kekufuran. Ya, ya tadi dia merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa orang mati mungkin, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena dia memandang bahwasanya dirinya selalu mendapat musibah dan lain sebagainya. Dan selalu menyalahkan. Seorang yang beriman ketika dia mendapatkan musibah, dia akan mengoreksi dirinya. Karena dia tahu bahwa saatnya musibah yang menimpa dirinya itu karena dosa yang ada pada dirinya. Ya, dia paham. Ya. Bahwa saatnya musibah yang ada pada dirinya itu, tapi maka sempat kayak gitu. Itu dikarenakan apa yang tangan kalian lakukan, ulah tangan kalian ini. Dosa yang menurunkan, menjadikan musibah itu turun pada diri seorang. Tapi kalau orang yang sudah melakukan yang tipis, kesalahan itu, ya dia tidak akan terima salah hukumnya aku. Kenapa kalau memperlakukan aku dengan tidak adil? Tidak terima dia. Sampai bisa jadi menyebabkan dia kufur, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada ayat tadi, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau seorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah, Allah pun memberikan hidayah kepada hati. Ya. As-sani as-sabr. Ya. Tingkatan kedua ketika seorang itu mendapatkan musibah adalah sabar. Ya. Di atasnya asap tadi sabar. Tingkatan yang kedua. Wa huwa kamathali sha'ir as-sabru mithlu smihi murrun madaqatuhu lakin amaqibuhu ahna min al-'asali. Sabar, sabar itu seperti namanya. Ya, kalau tidak salah itu ada pohon atau buah yang namanya tulang bersama sama sabar. Yang rasanya pahit. Murrun madaqatuhu. Ya. Pahit rasanya. Inamnya sabar tapi tidak enak. Ya, karena sabar kalau menahan diri bertentangan dengan hawa nafsu. Ya, menahan diri terhadap sesuatu yang kita berat rasakan. Tapi kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Itu berat. Ya. Berat, pahit rasanya. Tapi lakin awaqibuhu ahla min al-'asali, tapi hasilnya, akibatnya, ya, walaupun rasanya pahit, tapi akibatnya, efeknya itu lebih manis daripada madu. Ya, hasilnya banyak. Nah, orang tingkatan kedua ini sabar. Dia bersabar. Fa yarat insanu anna hadha syai' astaqim 'alaihi wa yaqum. Perhatikan ya. Ketika seorang dia ditimpa musibah, ya, itu adalah perkara yang berat. Ya, bukan sabar orang yang bersabar itu ketika dia mendapatkan musibah, oh dia sudah tenang, santai. Enggak, itu lain, tidak terkait nanti. Tapi memang berat dia rasakan. Tapi dia tahu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tahu, dia tahu dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya dia, keimanannya dia, ya, itu yang membuatkan dia untuk tetap bertahan, bersabar, ya, berusaha untuk mengimani dari takdir dari Allah, berusaha tidak mengeluarkan dari lisannya kata-kata yang jatuh mendatang dari murka Allah, berusaha jawarinya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, berat, ya, ini sabar. Ya, ini tidak dari sabar. Lakin namun yang tahan manuhu wa yang tasabar. Dia berusaha untuk menahan, dia berusaha untuk menanggung musibah yang dia dapatkan. Dia berusaha untuk bersabar. Ya. Berat. Baik. Walaysa wuku'uhu adama musawa'an indahnya. walaisa hukumuhu, yaitu antara terjadi musibah atau tidak terjadi, bagian dia tidak sama. Kalau dia boleh memilih, dia tidak terjadi musibah. Ya, marah-marah. Tetapi dia punya iman, dia punya ilmu, bahwasanya dia harus bersabar, dia berusaha untuk bersabar. Walaupun itu berat bagi dia. Baik. Walakin imanmu yahmihi an sakar. Ini dia. Kata kuncinya. Akan tetapi keimanannya dia yang melindungi dia dari ya murkanya dia terhadap musibah yang dia dapat. Apa hukumnya? Wajib. Ya. Kalau yang pertama tadi tasahud haram hukumnya. Kalau shomat wajib. Yang ketiga, lebih naik tingkat ridha. Ya, ridha terhadap musibah yang menimpa diri, wahwa a'la min dzalik, lebih tinggi daripada kesabaran. Apa bedanya orang yang ridha dengan yang sabar? Wahwa al-muslim an yakuna al-amrani indahu sawa binisbah li qada'illahi wa qadarihi. Wa in kana qad yahzar min al-musibah. Bagi dia ya, dua perkara ini, ada musibah atau tidak ada musibah, sama. Jadi keimanannya lebih tinggi daripada yang tadi. Ya. Ada musibah atau tidak, sama, karena semuanya. Itu semuanya dalam ketentuan dari Allah, takdir dari Allah. Walaupun mungkin dia bersedih tadi, cepat hilang. Tidak seperti orang yang kedua tadi, berat bagi dia. Ya. Ini bedanya. Secara ringkas demikian. Ya. Falkullu indahu sawa. Ya, ada musibah atau tidak bagi dia sama. La ilaha illallah mayyit. Ini harus ditekankan, bukan karena hatinya sudah mati, bukan. Bal li tamami ridahu bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dikarenakan kesempurnaan ridha dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini mustahab. Ya. Yang ketiga ini mustahab ridha. Wa sabar wajib. Sabar itu wajib. Kalau ridha itu mustahab. Yang keempat lebih tinggi lagi. Syukur. Ya, seorang itu bersyukur ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia bersyukur? Apakah ada seorang itu bersyukur ketika mendapatkan musibah? Enggak. Kalau seorang itu ada ilmunya dan imannya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya musibah itu menjadi penghapus dosa baginya. Bahwasanya kalau dia bersabar, dia mendapatkan pahala di dunia yang besar tanpa apa. Ya. Bahwasanya dengan kesabarannya ya akan naik derajat yang jadi orang, derajat orang-orang yang sabiri, orang-orang yang sabar. Sehingga dia ridha. Ya, ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ketika mendapatkan musibah. Ini yang paling tinggi kata. Balik kepada diri kita. Tingkatan yang mana kita? Satu, tasyakur, dua, sabar, tiga, ridha, empat, syukur. Ya. Kita bisa lepas dari yang nomor satu masuk ke nomor dua itu sudah luar biasa. Ya. Jadi sekarang coba kita perhatikan. Kehidupan kita antara kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan musibah, itu kehidupan. Namanya kehidupan manusia itu demikian. Nah, bagaimana keadaan kita? Apakah kita bersyukur ketika mendapatkan nikmatan, bersabar ketika mendapatkan musibah, atau bagaimana? Ya. Atau ketika mendapatkan musibah kita hampir atau masuk kepada yang nomor satu, masih ada tidak terimanya, masih ada ya merasa terzalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ini bukan perkara yang yang ringan, tapi sangat berat. Ya. Ya bagaimana kita untuk itu kita harus belajar. Ya, belajar sabar, belajar ya, memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, memahami konsep takdir, memahami konsep sabar dalam Islam, memahami bahwasanya musibah itu bukan hanya sekedar musibah. Ya, tetapi tadi musibah itu adalah hal-hal yang justru bisa menjadi kebaikan, menghapus dosa bagi kita, ya, meningkatkan derajat kita sebagai ladang pahala bagi kita. Yang ini tidak akan didapatkan kecuali ketika seorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala kita jumpa di sini. Naqtatina Allah Subhanahu wa taala.